Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman kathira ba'd. Pembahasan berikutnya adalah tentang al-hikayah. Al-hikayah adalah iradu lafzil masmu' ala hayatihi min ghairi taghyirin fi atau iradu sifatih. Iradu lafzil masmu' yaitu mendatangkan lafaz yang didengar dari kalam orang lain ala hayatihi sesuai dengan keadaannya min ghairi taghyirin fi tanpa mengubahnya. Mendatangkan lafaz yang didengar dari orang lain sesuai dengan keadaannya tanpa mengubahnya. Au iradu sifatihi, atau mendatangkan sifatnya. Yang pertama contohnya yaitu mendatangkan lafaz yang didengar sesuai dengan keadaannya ketika didengar tanpa mengubahnya adalah ketika dikatakan oleh temanmu kepadamu, ra'aitu khalidan. Man khalidan? Man khalidan? Khalidan didatangkan apa adanya seperti ketika didengar. Ya, man khalidan. Ini hikayah al-lafaznya. Kemudian contoh mendatangkan sifat lafaz yang didengar adalah seperti kalau ada seseorang berkata kepadamu, akramtu rajulan, maka engkau katakan ayyan. Ayyan di sini engkau hikayatkan sifatnya, bukan lafaz rajulnya, ayyan. Dan engkau perhatikan dalam contoh ini sama-sama arah mudzakkar, sama-sama lafaz, dan nanti akan ada rinciannya. Ya, karena ada rinciannya. Dan al-hikayah itu ada tiga macam al-hikayah. Yang pertama, hikayah itu jumlah, penghikayatan jumlah. Penghikayatan jumlah. Wal ghalib dan umumnya ini terjadi pada al-qaul, al-qaul dan yang bertasarruf darinya. Contoh, wa qaulul hamdulillah, wa qaulul hamdulillah. Alhamdulillah adalah jumlah mahkiyah, maful qaul pada mahalnya nasab, maful dari qalu. Dan ini tidak disebutkan oleh an-nazim. Kemudian kedua, hikayatul mufrad, penghikayatan mufrad. Ya, lafaz mufrad. Ini terjadi pada al-a'lam dan akan disebutkan pada akhir dari bab ini. Yang ketiga, hikayah hal mufrad, penghikayatan keadaan mufrad. Hikayatul halil mufrad, penghikayatan keadaan dari yang mufrad. Dan ini terjadi dengan dua adat istifham, man dan ayyun, man dan ayyun. Ya. Ayo kita baca penjelasan dari An-Nazim rahimahullah. Kata beliau, ihki bi ayyin ma liman kurin su'il anhu biha fil waqfi aw hina tasil. Ihki bi ayyin, hikayatkanlah dengan ayyin. Ya, hikayatkanlah dengan ayyin. Ma liman kurin, apa saja yang tetap pada isim nakirah. Su'il anhu, yang ditanyakan tentangnya, biha dengan ay. Fil waqfi aw hina tafsil, ketika bacaan diwaqafkan ataupun ketika engkau sambung bacaan. Hikayatkanlah dengan ayin ma liman kurin, yani ma sabata, hukum-hukum yang tetap pada isim nakirah yang ditanyakan. Anhu, tentangnya dengan ay, baik ketika waqaf ataupun ketika disambung. Contoh, ja'a rajulun, engkau hikayatkan ya ayin, ya ayin. Dan kau tetapkan pada ayun hukum-hukum yang tetap pada rajulun, yang nakir ini, yang ditanyakan tentangnya ini. Sama-sama mufrad, sama-sama muzakkar, iya. Sama-sama mufrad, muzakkar, dan sama-sama rafa', itu maksudnya. Hikayatkanlah dengan ay apa saja dari hukum-hukum yang tetap, ya, yang tetap pada isim nakirah yang datang pada kalam orang lain yang ditanyakan tentangnya dengan ay. Iya. Contohnya tadi, ra'aitu rajulan ayyan, marotu di rajulin ayin. Tuh, dikaitkan rajul dengan ay, dan ditetapkan pada ay hukum-hukum yang ada pada isim nakirah tersebut. Rajulun, rafa ikut rafa, mufrad ikut mufrad, kemudian juga mudzakkar ikut mudzakkar. Fil waqfi aw hina tasil, baik ketika dalam keadaan bacaan diwakafkan pada ayun ataupun ketika disambung, ini berlaku hukumnya. Kemudian wa waqfa nihki ma liman kurin biman, ketika bacaan diwaqafkan, maka hikayatkanlah, hikayatkanlah apa-apa yaitu hukum-hukum yang tetap pada isim nakirah dengan man. Nah, kalau tadi dengan ay, dengan man sekarang. Ketika waqaf saja, kalau dengan man. Ketika dalam keadaan bacaan diwaqafkan, maka hikayatkanlah hukum-hukum yang tetap pada isim nakirah dengan man. Jadi bedanya kelihatannya, kalau ay mutlak, ay ketika waqaf ataupun wasal, maka bisa dihikayatkan dengan ay ini. Dicocokkan ayat dengan isim nakirah tersebut dalam i'rabnya, dalam mufradnya, muzakkar, muannatsnya. Adapun dengan man, man disesuaikan dengan isim nakirah itu, ya, ketika bacaan diwakofkan. Adapun ketika diwasolkan, maka tidak. Nanti akan ada penjelasannya. Wa waqfan ihtimali mankurin biman. Ketika diwakofkan, maka hikayatkanlah, ya, apa yang tetap pada isim nakirah dengan man. Wa nuna harrik mutlaqan wa ashbi'an. Dan nun pada man, harakatilah secara mutlak. Harakatilah secara mutlak. Wa ashbi'an, dan isba'kanlah. Ya, isba'kanlah. Dan di sini nun adalah khafifah, nun sakilah, ya, yang ditakhfif. Karena kalau dia nun khafifah, maka dengan alif seharusnya, karena di akhir bait sebagaimana ini sudah dibahas dalam bahasanya tentang nun taukid. Wa qul manani wa manaini ba'dali, dan katakanlah manani wa manaini. Manani dan manaini. Ba'dali. Ya. Jadi silakan kau hikayatkan dengan man, dengan dikatakan manani dan mana ini setelah ucapan seseorang kepadamu li ilfani bibnaini, saya punya dua teman bersama dua anak laki-laki. Di sini ketika engkau hendak menghikayatkan dengan man untuk ilfani yang marfu sebagai khobar, maka dikatakan manani, sama-sama rofa, ya, sama-sama musanna, ya, sama-sama muzakkar. Kemudian ketika yang hendak engkau hikayatkan dengan man adalah ibnaini yang majrur dengan ba, maka dikatakan manin. Manin, sama-sama majrur, sama-sama mutsanna, sama-sama muzakkar. Aitu. Qul manani wa manaini. Katakanlah manani dan manaini setelah ucapan li ilfani bibnaini. Wa sakin ta'dili, dan sukunlah. Sebenarnya ta'dili. Misalnya kau setelah adil. Ya, di sini diharakati, ya, karena darurah. Kemudian wa qul liman qala atat bintun manah, dan katakanlah, ya, wa qul lamin, wa qul liman qala, katakanlah kepada orang yang berkata kepadamu atat bintun, engkau hendak menghikayatkan dengan manah, ya, untuk bint yang ditanyakan ini manah, ya, ditambahkan ha yang aslinya ta karena diwakofkan maka diganti ha manah. Wa nun qablatal musanna muskana, dan nun sebelum tak musanna itu disukun. Ya, mantani untuk yang rofa, mantaini untuk yang nasab dan jar. Wal fathu nazlun, dan di fathahnya nun sebelum tak musanna ini jarang. Kalau dikatakan manatan, manatain itu jarang. Wasilit ta wal alif, dan sambunglah ta kemudian alif. Ya. Diman dengan man, jadi manat. Ya, manat. Tiga apa? Untuk jamak inas. Di istri setelah ungkapan seseorang kepadamu za biniswatin kelih, ini orang senang dengan kaum wanita, maka dikatakan manat. Ya, manat. Wanita yang mana? Para wanita yang mana? Manat. Ya. Wa qul manuna wa manina muskina, dan katakanlah manun dan manina muskina dalam keadaan kau menyukun nunnya. Manun, manin. Semi darurat di fathah. In qila jaa qaumun liqaumin fupona, apabila dikatakan oleh seseorang kepadamu jaa qaumun liqaumin fupona, jaa qaumun, datang kaum kepada kaum yang lain yang cerdas, maka untuk qaumun manun, untuk qaumin manin, ya, manun manin, semanun kaum yang mana yang datang, manin manin untuk kaum yang mana yang didatangi yang cerdas itu, ya. Kemudian wa intasil falafdu man la yakhtalif, kalau engkau sambung, ya, man dengan yang setelahnya, maka lafadz man tidak berbeda. Ini man saja tanpa diharokati, tanpa ada tambahan. Kapan ketika disambung? Ya. Wa nadirun manuna fi nadmin urif, dan jarang manun, manun jarang pada nadam yang diketahui. Yani datangnya man dengan tambahan waw dan nun dalam keadaan disambung itu jarang. Nah, itu jarang. Baik, kita baca penjelasannya dari Asy-Syarih rahimahullah. In su'ila bi ayyin an mankurin mazkurin fi kalamin sabiqin hukiya fi ayyin ma li dzalikal mankuri min i'rabin. Jika ditanya dengan ay tentang isim nakirah yang disebutkan pada kalam yang lain, ya, ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Hikayah dengan ay ini, ya, dan juga man juga. Syaratnya ada dua agar isim nakirahnya itu datang pada pertanyaan orang lain atau pada kalam orang lain. Ya, datang pada kalam orang lain. Kemudian yang kedua, isimnya nakirah. Ya, nakirah. Seperti ja'a rajulun. Maka dikatakan man. Man di situ yang dikaitkan dengan man adalah isim yang ada pada kalam orang lain dan nakirah. Ya. Itu dua syarat itu ya. Nah, itu dua syarat. In su'ila ayyin an mankurin mazkurin, jika ditanya dengan ay tentang isim nakirah yang disebutkan pada kalam yang mendahului, pada orang kalam orang lain, maka hukiya fi ayyin ma li dzalikal mankur, maka dihikayatkan pada ay hukum-hukum yang tetap pada isim nakirah tersebut. Hukum-hukum tersebut adalah i'rab, rafa sama-sama rafa. Kalau isim nakirahnya rafa, ayunnya ikut rafa. Tazkir ta'nis, kalau isim nakirahnya itu mudzakkar, ayunnya ikut mudzakkar. Ta'nis, ifrad, tasniyah dan jama'. Ini lughah yang fusha, Dan ada lughah yang kedua, yaitu di mana ayun disesuaikan dengan isim nakirah tersebut dalam hal i'rab dan tazkir ta'nis saja. Adapun dalam ifrad, ta'nis, tasniyah, jama' hanya mufrad saja. Bentuknya mufrad. Kalau ada orang yang berkata kepadamu, ini lughah yang kedua ya. Lughah yang kedua. Qala qama rajulun ayun. Ya, ayun. Qama rajulani ayun juga. Qama rijalun pun ayun. Hanya disesuaikan dalam hal i'rab dan mudzakarnya saja. Lafaznya tetap apa? Mufrad. Atau yang muannatsnya, qamat imra'atun ayyatun. Qamat imra'atani ayyatun. Qamat nisa'un ayyatun. Ini lughah yang kedua. Lo yang pertama ini yang disebutkan di sini disesuaikan i'rabnya, mudzakkar, mu'annatsnya, mufrad, musanna'nya, jama'nya. Ini yang fusha. Jadi yang fusha kalau dikatakan ja'a imratun, ja'a rajulun ayyun, ja'a rajulani ayyani, ja'a rijalun ayyuna, ja'at imratun ayyatun, ja'at imratani ayyatani, ja'at nisa'un ayyat. Ya. Itu yang fushanya. Wa yuf'alu biha dzalika wasl wa waqfan, dan ini diperbuat bersama ayun ketika diwasalkan ataupun diwaqafkan. Fataqulu liman qala ja'ani rajulun, maka engkau katakan pada seorang yang berkata ja'ani rajulun ayun. Ya, dan ini terpenuhi syaratnya. Ya, ayun. Wa liman qala ra'aitu rajulan, ulangi wa liman qala ra'aitu rajulan, atau sebelumnya fataqulu liman qala ja'ani rajulun, engkau katakan pada seorang yang berkata ja'ani rajulun, datang kepadaku seorang laki-laki ayun. Ayun, ya, sama-sama rafa, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, dan ayun i'rabnya ya sebagai mubtada, kemudian khabarnya fi'il yang muakhir ayun ja'a. Ini salah satu qaul dan kita pilih ini yang mudah. Waliman qala ra'aitu rajulan, dan kepada orang yang berkata kepadamu ra'aitu rajulan ayyan, itu ikatnya ayyan, laki-laki yang mana. Ayyan sama dengan rajulan dalam hal mufrad, nasab dan mudzakkarnya, dan ayyan i'rabnya maful bi muqaddam dari fi'il yang dari amil yang muakhir. Ayyan ra'aita, kepada orang yang berkata kepadamu marutu bi rajulin ayyin, dan ayyin majrur dengan ba yang muqaddar dan juga muta'allaq yang muqaddar. Aslinya bi ayyin marorca. Wa kadzalika taf'alu fil wasl, demikian pula engkau perbuat ketika menyambung ay dengan yang setelahnya. Contoh ayun ya fata. Ya, ketika disendirikan ayun, disambung pun sama ayun ya fata. Ketika disendirikan ayyan, disambung pun sama ayyan ya fata. Wa ayyin ya fata. Wa taqulu fi ta'nits, dan engkau katakan pada yang muannats ayyatun. Wa fi tasniyah, dan pada yang musanna ayyani. Iya, ayyatani raf'an. Ayyani untuk mudzakkar, ayyatani yang muannatsnya. Kemudian ayyaini dan ayyataini ketika jar dan nasab. Ayyaini untuk dua mudzakkar yang jar dan yang mansub atau yang majrur. Ayyataini untuk dua muannats yang majrur atau yang nasab. Wa fil jam'i, dan pada jamak ayyuna ayyatun raf'an. Ayyuna untuk yang mudzakkarnya, ayyat yang muannatsnya. Wa ayyina, dan ayyina. Kemudian ayat, ayatin untuk yang majrur dan nasab. Ayina untuk mudzakkar, ayat untuk yang muannatsnya. Insyaallah ini mudah. Jadi hikayah dengan ay, untuk isim nakirah pada kalam orang lain itu mengharuskan ai menyesuaikan dengan isim nakirah yang ada pada kalam yang lain. Ya, mengharuskan ai menyesuaikan isim nakirah dalam hal i'rabnya, mudzakkar, muannatsnya, ya, musanna dan jamaknya. Ini menurut lughah yang fusha. Dan ada lughah yang lain sudah kita lewatkan, yaitu hanya disesuaikan ai dengan isim nakirah dalam hal i'rabnya, kemudian mudzakkar dan muannatsnya. Lafadznya ai tetap mufrad, ya, tidak mengikut dalam musanna ataupun jamaknya. Itu lughah yang kedua. Kemudian hikayat yang kedua adalah hikayat dengan man. Wa in su'ila 'anil mankuril madzkur biman hukiya fiha ma lahu min i'rabin. Jika ditanya tentang isim yang nakirah yang disebutkan, ditanya dengan man, maka dihikayatkan pada man, ya, i'rab yang tetap pada nakirah, ma lahu min i'rab, apa yang tetap pada nakirah dari i'rabnya. Artinya ditetapkan pada man i'rab seperti i'rabnya isim nakirah itu. Wa tushba'ul harakah, kemudian mannya harus diharakati. Ketika rafa' manu, nasab mana. Ketika jar mani, dan diisba' dipanjangkan harakatnya, dhammah, fathah dan kasrahnya. Wa tushba'ul harakatul lati 'ala nun, dan dipanjangkan harakat yang ada pada nun. Fa yatawalladu minha harful mujanisun laha, maka karena sebab dipanjangkan harokatnya akan menghasilkan huruf yang sejenis dengannya. Dhammah ketika dipanjangkan akan menghasilkan waw manu. Fathah dipanjangkan akan menghasilkan alif mana. Ya kasra dipanjangkan akan menghasilkan ya mani. Jika kalau dikatakan ja'a rajulun manu, ra'aitu rajulan mana, ra'aitu marartu bi rajulin mani. Wa yuhka fiha ma lahu min ta'nisin wa tadhkir, dihikayatkan pada man hukum-hukum yang tetap pada isim nakirah, yaitu hukum ta'nis, tadhkir, tasniyah dan jama'. Wa la taf'alu biha dhalika kullahu illa waqfa, dan tidak kau perbuat pada man hukum-hukum yang telah lewat seluruhnya itu kecuali ketika man diwaqafkan. Itu bedanya. Kalau ay mutlak, ya, bisa dikaitkan dengan ayun, iya, dalam keadaan ayun menyesuaikan isim nakirah, baik itu ketika bacaan diwakafkan atau diwasalkan. Adapun hikayat dengan man, dalam keadaan man menyesuaikan apa yang sebelumnya dari isim nakirah, iya, ini khusus ketika diwakafkan padanya, pada man. Fataqulu liman qala, maka engkau katakan pada orang yang berkata kepadamu, ja'ani rajulun manu, manu. Dan kepada orang yang berkata kepadamu, ra'aitu rajulan mana. Dan kepada orang yang berkata kepadamu, marartu bi rajulin mani. Ya, i'rabnya seperti i'rab yang ada pada ay. Ayun, ayun, ayun. Nah, itu yang kita pilih yang itu mungkin mudah. Kemudian ada yang lain. Wa taqulu fi tasniyatil mudzakkar, dan kau katakan pada musanna yang mudzakkar, manani. Manani. Atau sebelum itu, ada khilaf di antara ahli nahu terkait dengan manu, mana, mani. Ya, pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya manu, mana, mani ini mu'rab, dan kalau rafa dan pada manu marfu dengan dhamma dhahirah, adapun wawu itu dihasilkan karena isba', kemudian pada mana itu mansub dengan fathah dhahirah, alifnya untuk isba', mani majrur dengan kasrah dhahirah, ya'nya untuk isba'. Ini pendapat yang pertama, mu'rab dengan harokat yang zahirah. Yang kedua, mu'rab juga, cuma dengan huruf pada manu dengan wawu, pada mana dengan alif, pada mani dengan ya. Ya, dengan ya. Seperti i'rabnya Asmul Khamsah. Ya. Nah, itu pendapat yang kedua. Nah, di atas pendapat, di atas dua pendapat ini yang menyatakan bahwasanya mana, manu, mani adalah mu'rab, maka manani untuk yang musanna, kemudian juga manuna untuk yang mudzakkarnya, manat yang muannatsnya. Maka di atas dua pendapat ini, manani itu musanna hakiki, manuna jamak hakiki, ya, manat ya jamak muannats salim hakiki. Adapun kalau kita ambil pendapat yang ketiga, itu pendapat Abu Ali Al-Farisi yang menyatakan bahwasanya man pada hikayah itu mabni, ya, man pada hikayah itu mabni, maka manani ini musanna atau mulhaq bil musanna, manun mulhaq bi jam'il mutakil salim, ya, dan seterusnya. Kenapa demikian? Ya, karena tidaklah dimusannakan dengan musanna yang hakiki kecuali isi mufrad yang mu'rab, tidaklah dijamakkan dengan jamak muzakkar salim yang hakiki kecuali mufrad yang mu'rab. Kita lanjutkan. Wa taqulu fi tasniyat muzakkar, untuk katakan pada musanna yang muzakkar manani raf'an, berarti rafa', manaini ketika nasab dan jar, wa tusakkin an-nun fihima, dan kau sukun nun pada keduanya, manan manain. Fa taqulu liman qala, engkau katakan pada orang yang berkata kepadamu, ja'ani rajulan manan, itu orang laki-laki yang mana. Ya. Wa liman qala, dan kepada orang yang berkata kepadamu, ra'aitu rajulaini manain. Ya. Kemudian wa liman qala, kepada orang yang berkata kepadamu, ya, marotu birajulin manaini, manaini. Ya. Bisa juga antum i'rab seperti i'rabnya ayyun, ataupun di sana juga ada i'rab yang lain yang menetapi manan, manaini, manain, ya, pada mahalnya rafa' semua mubtada, khabarnya mahdhuf. Ya. Wa taqulu lil mu'annatsa, dan kau katakan pada yang mu'annas, mana? Mana? Ya, aslinya ta kemudian diwaqafkan sehingga diganti menjadi ha. Mana? Ya, mana? Raf'an wa nasfan wa jarra. Raf'an, nasfan, jarra. Ketika rafa', nasf dan jar sama. Untuk seorang wanita. Mana? Ya. Ja'at imratun mana? Ra'aitu imratan mana? Marartu bimratin mana? Ya. Fa idza qila, apabila dikatakan kepadamu atat bintun, faqul, maka katakanlah mana? Raf'an, berarti rafa'. Wa kadza fil jari wan nasbi, demikian boleh dikatakan mana ketika jar dan nasab. Wa taqulu fi tasniyatil muannats, dan engkau katakan pada musannanya muannats mantan. Mantan. Raf'an ketika rafa, dan mantain ketika jar dan nasab. Bisukunin nun, dengan menyukun nunnya. Allati qabla ta, yang mana nun tersebut sebelum ta, ya, bukan nun yang akhir. Wa sukunin nun tasniyah, dan juga menyukun nun tasniyah, itu nun yang akhirnya. Wa qad warada qalilan fathun nun allati qabla ta, dan telah datang tadi sedikit, ya, fathun nun sebelum ta. Contoh nahu manatan dan manatain. Ya, wa ilaihi asyara biqauli, dan kepada inilah an-nazim mengisyaratkan dengan ucapannya wal fathu nazrun, dan fathah nun sebelum ta ini jarang. Wa taqulu fi jam'il mu'annas, dan kau katakan pada jama' mu'annas manat, dengan alif dan ta az-zaidatain tambahan kahindat. Fa idza qila, apabila dikatakan kepadamu ja'a niswah, maka kalau antum ingin hikayatkan niswah dengan man, maka katakanlah manat, manat. Wa kadza taf'alu fil jari wan nasbi, demikian kau perbuat ketika jar dan nasab sama lafadznya manat, ya, manat. Wa taqulu fi jam'il mudzakkar, dan kau katakan pada jamak mudzakkar yang rafa' manun, ya, wa manin, dan manin ketika nasab dan jar, disukunin nun fi ma, dengan menyukun nun pada keduanya, manun dan manin. Fa idza qila, dan apabila dikatakan kepadamu ja'a qaumun, ya, ja'a qaumun, faqul, maka katakanlah manun, kaum yang mana, ya, yang datang. Wa idza qila marutu bi qaumin aw ra'aitu qauman, katakanlah manin. Ya. Hadza hukmu man idza syukiya biha fil waqfi, inilah hukum man apabila dihikayatkan dengan man dalam keadaan waqaf. Fa idza busilat, adapun kalau man disambung dengan yang setelahnya, lam yufka fiha syai'un min dzalik, maka tidak boleh dihikayatkan pada man sesuatu dari hukum-hukum yang telah lewat tadi, dalam hal i'rabnya, dalam hal mudzakkar muannatsnya, musanna dan jamaknya, tidak. Lakin takunu bilafzin wahid, tapi man datang dengan satu lafaz saja untuk semuanya, untuk yang mufrad, mufrada, muannats, jamak yang mudzakkarnya dan muannatsnya. Fataqulu man yafata, maka engkau katakan man yafata liqa'il jami'i ma taqaddam, untuk seorang yang berkata atau mengatakan semua ibarat yang telah lewat, yang mengatakan kepadamu ja'a rajulun man yafata, ja'a rajulani man yafata, Ja'arijalun man yafata. Ya, ja'a imra'atun man yafata. Ja'at imra'atani man yafata. Ja'a niswatun ya man yafata. Wa qad warada fi syi'ri qalilan manuna wasla. Telah datang dalam syair tapi sedikit manun dalam keadaan diwasalkan bacaannya. Ini sedikit dalam syair. Dalam syair. Qala syair, berkata penyair, atau nari faqultu manun antum. Faqalu al-jinnu qultu 'imu zalama. Atau nari, mereka mendatangi perapianku, faqultu manun antum, maka saya katakan siapakah kalian? Manun sebagai mubtada, antum khabar. Ya, ada yang mengira seperti itu terus, manin, manun, mubtada, ya, setelahnya khabar yang ditakdirkan, khabarnya mahdhuf. Ya. Atau kalau memilih i'rab seperti i'rab pada ayan juga silakan. Faqalu al-jinnu qultu 'imu zalama. Mereka menjawab al-jin. Nah, saya katakan 'imu zalama. Semoga kalian mendapatkan kenikmatan zalama di waktu gelap. Di saat gelap ini seperti 'in subaha. Faqala, maka penyair mengatakan manun antum, manun antum. Adapun kias, kaedah. Secara kaedah seharusnya dikatakan man antum, man antum. Sebelum kita masuk ke bait yang terakhir tentang hikayatul mufrad pada al-a'lam, kita sebutkan dulu beberapa sisi perbedaan antara ayun dengan man, hikayat dengan ayun dan man. Yang pertama, bahwasanya hikayat dengan ayun itu amah, umum. Bisa ditanyakan dengan ayun untuk yang berakal seperti ra'aitu rajulan ayyan, rajulan berakal. Atau yang dari akil, contoh ra'aitu himaran, dikatakan ayyan bisa. Adapun hikayat dengan man itu khusus untuk yang berakal saja. Khusus yang berakal saja. Kemudian yang kedua, bahwasanya hikayah, hikayah dengan ay itu mutlak. Ya, bisa diterapkan baik ketika diwaqafkan bacaannya ataupun disambung. Adapun dengan man hanya berlaku ketika bacaan diwaqafkan. Yang ketiga, bahwasanya ayyan ya dihikayatkan. Ya. Harakat i'rab tanpa diisba, ayun, ayyan, ayyin. Ya. Tanpa apa? Isba. Adapun manu dengan isba. Manu, mana, mani. Ya. Yang keempat, bahwasanya huruf sebelum ta'nits pada ay itu wajib di fathah. Ya. Ayyatun sebelum ta'nya di fathah. Itu wajib pada ayyatun. Sebelum ta'nitsnya itu di fathah. Adapun pada man itu boleh di fathah, boleh disukun, boleh di fathah, boleh disukun huruf yang sebelum apa? Ta'nya. Ya, mana atau mant. Ya, mant. Ya. Manatan, mantan, boleh. Baik, kita masuk ke bait yang terakhir. Wal 'alama ihtiyannahu min ba'di man in 'ariyat min 'atifin biqtaran. 'Alam, ya. Ihkiannahu min ba'di man. Ya. Hikayatkanlah alam tersebut setelah man. Setelah lafaz man. Alam. Hikayatkanlah alam tersebut setelah man. Ya. Setelah man. Kalau dikatakan ja'ani zaidun. Man zaidun. Ya. Zaidun dirafakkan ala hikayah. In ariyat ada syaratnya. Ya. Saya ulangi. Alam, hikayatkanlah alam tersebut setelah man in ariyat min atifin, apabila mannya kosong dari huruf atof yang bergandengan dengannya. Itu ada syaratnya. Iya. Agar mannya tidak bergandengan dengan huruf atof. Sebaca syarahnya, ayajuzu an yuhka al-alamu biman. Boleh dihikayatkan alam dengan man. Iya. Dengan syarat. Iya. In lam yataqaddam alaiha atifun. Apabila man tidak didahului oleh huruf atof, boleh dikaitkan alam dengan man apabila man tidak didahului dengan oleh huruf atof. Fataqulu liman qala ja'ani zaidun, maka engkau katakan pada orang yang berkata kepadamu ja'ani zaidun, datang kepadaku Zaid. Man zaidun, man zaidun. Ya. Waliman qala, dan kepada orang yang berkata kepadamu ra'aitu zaidan, man zaidan. Ya, man zaidan, i'rabnya mubtada khabar, man zaidun, man zaidan, sama. Hanya saja di situ harakat i'rabnya ditakdirkan. Ya. Mana min duhuriha isyghal al-mahal biharakati al-hikayah. Man mubtada zaidan khabar. Ya. Waliman qala, dan kepada orang yang berkata kepadamu, marartu bi zaidin, man zaidin. Ya, man zaidin. Fa tahki fil alam al-madhkur ba'da man ma lil alam al-madhkur fil kalam as-sabiq min al-i'rab. Maka engkau hikayatkan pada alam yang disebutkan setelah man hukum-hukum yang tetap pada alam yang disebutkan pada kalam yang mendahuluinya dalam hal i'rab. Ya, lihat. Sebelumnya kalam sebelumnya ja'ani zaidun, maka man zaidun, disamakan zaid pada man zaidun dengan zaid yang ada pada ja'ani zaidun. Ya. Kemudian pada ungkapan orang lain kepadamu, ra'aitu zaidan, man zaidan, sama zaidan pada ucapanmu, man zaidan dengan zaidan yang ada pada ucapan orang lain, ra'aitu zaidan. Ya. Ya, itu saya ulangi, fatahki engkau hikayatkan pada alam yang disebutkan setelah man, ya, hukum-hukum yang tetap pada alam yang disebutkan pada kalam yang mendahului dalam i'rabnya. Ya, samakan. Ya. Meskipun ini surahnya sama tema i'rabnya, berbeda, ada berbeda. Kalau man zaidun, man mubtada, zain khabar, raitu man zaidan, sama mubtada khabar semua. Adapun pada kalam sebelumnya, ya, tergantung ambil. Ja'ani zaidun fa'il, ra'aitu zaidan maf'ul, marat bi zaidin maf'ulun bih. Tapi pada hikayahnya man zaidun hanya lafadznya saja, itu rafa. Iya, i'rabnya khabar. Man zaidan lafadznya saja nasab, i'rabnya khabar. Iya. Kemudian juga man zaidin lafadznya jar tapi i'rabnya khabar. Iya. Dia marfu'. Jadi dengan dhamma muqaddarah. Kemudian waman mubtada, i'rabnya disebutkan juga di sini, man mubtada wal alamu alladhi ba'daha khabarun anha, sedangkan alam yang datang setelahnya khabar dari man. Ya, itu sisi yang pertama. Al khabarun atau mannya khabar dibalik, anil ismil madhkur ba'da man, dari isim yang disebutkan setelah man. Berarti boleh dengan dua sisi, ya, mannya bisa di'rab sebagai mubtada atau khabar. Kalau di'rab mannya mubtada, zaid khabar. Kalau mannya khabar, zaid mubtada, dan seterusnya. Kalau sabaqa man atifun, adapun kalau man didahului oleh huruf ataf, ya lam yajuz an yuhka fil alami alladhi ba'daha ma lahu qablaha min al-i'rab, maka tidak boleh untuk dikaitkan pada alam alladhi ba'daha yang datang setelah man tersebut, ya, hukum-hukum yang tetap, ya, dalam i'rab. Ya. Ulangi, fa in sabaqa man atifun, adapun kalau man didahului oleh huruf ataf, maka lamnya juz tidak boleh an yuhka fil alam, tidak boleh dikaitkan pada alam yang datang setelah man, ya, malahu qablaha min al-i'rab, hukum-hukum i'rab yang tetap pada kalam sebelumnya. Nah, itu wa wajib raf'uhu ala annahu khabar, bahkan wajib untuk man dirafakkan ataupun alam tersebut dirafakkan. Ya, bal yajib raf'uhu ala annahu khabaru an man, bahkan wajib untuk alam tersebut dirafakkan sebagai khobar dari man. Atau mubtada. Khobaruhu man. Khobarnya man. Fataqulu liqa'il, maka engkau katakan kepada seorang yang berkata kepadamu, ja'a zaidun, au ra'aitu zaidan, atau amartu bi zaidin, man zaidun, wa man zaidun. Hanya dengan satu sisi saja. Zaidun, khobar dari man. Atau mubtada, mannya khobarnya. Iya. Ja'a zaidun, man zaid, wa man zaidun. Ra'aitu zaidan wa man zaidun, marartu bi zaidin wa man zaidun. Kenapa? Karena sebelum man ada huruf ataf wa. Ya. Sehingga tidak diterapkan hukum-hukum yang telah lewat. Kalau sebelum man ada wawunya. Tidak boleh pada alam di sini dihikayatkan. Dihikayatkan i'rab atau hukum-hukum yang tetap pada kalam sebelumnya. Wala yuhka min al-ma'arif illa al-alam, dan tidak boleh dihikayatkan pada isim-isim ma'rifah kecuali alam saja. Fala taqulu liqa'il, maka tidak boleh engkau berkata kepada seorang yang berkata kepadamu, ra'aitu ulama zaidin, ra'aitu ulama zaidin, saya melihat budaknya zaid. Man, ya, ulama zaidin, dinasubkan ulama ala hikayah. Tidak boleh dinasbi ulam. Bal yajibu raf'uh, bahkan wajib raf'uh, rafa'nya man ulama zaidin, gitu. Karena ulam itu bukan alam. Fataqulu man ulama zaidin, maka engkau katakan yang benar, ya, man ghulamu zaidin. Wa kadzalika fi raf'i wal jarri, demikian pula pada rafa dan jarnya. Ya, dikatakan man hulamu Zaidin. Maratu bi hulami Zaidin, man hulamu Zaidin, hanya boleh rafa saja sebagai khabar dari man. Ya, atau tadi sebaliknya. Wallahu a'lam. Wa bihamdik, syukurlah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.